لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah di awal-awal surah Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita tentang kewajiban para rasul untuk menyampaikan risalah dan kewajiban umat untuk mengikuti tuntunan yang dibawa oleh para rasul, maka Allah mengatakan di ayat yang keempat ini, wa kam min qaryatin ahlaknaha, betapa banyak dari penduduk negeri kami binasakan, kami hancurkan mereka, kami azab mereka karena penentangan mereka, pengingkaran, kekufuran mereka. Tidak mau ikut petunjuk Rasul, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Faja'aha ba'suna bayatan aw hum qa'ilun. Kemudian datanglah kepada mereka azab kami di malam hari atau di siang hari dalam kondisi mereka istirahat. Dalam kondisi mereka istirahat siang. Qailulah. Qailulah ini barakallahu fikum kondisi istirahat di siang hari. Jadi kebiasaan barakallahu fikum, kebiasaan orang untuk qailulah karena memang barakallahu fikum tubuh yang penat di aktivitas hari butuh diistirahatkan, diistirahatkan sesaat. Barakallahu fikum. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengadab mereka di waktu-waktu yang seperti ini. Agar supaya kondisi mereka lebih barakallahu fikum lebih tidak siap dengan azab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Pemakanan da'wahum ijahum ba'suna illa an qalu inna kunna zalimin, ketika azab itu turun kepada mereka tidak ada ucapan mereka ketika mereka telah tertimpa kecuali mereka mengakui kesalahan mereka. Kami memang salah, kami memang keliru. Kami memang tidak ikut. Pengakuan secara otomatis muncul dari mereka dan mereka menganggap bahwa azab itu memang pantas untuk mereka. Subhanallah. Di sini kata para ulama, dua waktu ini, malam hari untuk istirahat dan siang hari untuk istirahat. Kata para ulama kita, wa khassallahu hadaini alwaqtaini bidzikri li'annahuma waqtani lis-sukuni wal istiraha, karena dua waktu ini adalah waktu untuk mereka tenang dan istirahat. Famajibul adabi fihima afdha wa ashad, maka datangnya adab di waktu-waktu itu lebih menyakitkan, lebih mengerikan ketimbang ketika mereka dalam kondisi terjaga. Falanasalana alladziina ursila ilaihim, kemudian di hari kiamat nanti setelah dibangkitkannya semua dan semua orang telah berusaha, apapun usahanya itulah usaha dia. Baik. Ada usahanya yang benar, ada juga usahanya yang batil. Ada usahanya yang sungguh-sungguh, ada usahanya yang main-main. Barakallahu fikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Semua telah berusaha. Yang main-main ya usahanya yang main-main itu. Yang lalai ya usahanya ya kelalaian itu. Dan usahanya amal soleh, maka hendaknya dia memuji Allah Subhanahu wa taala atas taufik yang Allah berikan kepadanya. Maka di hari kiamat semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya. Fala nas'alanna alladziina ursila ilaihim wa la nas'alanna al-mursalin. Semuanya umat, setiap umat akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditanyai mereka, "Madza ajabtumul mursalin?" Apa yang kalian jawabkan atas seruan para rasul yang menyeru kalian? Apa jawaban kalian ketika kalian diajak? Subhanallah. Walana salam dalam mursalin, dan kami akan tanya para rasul kami. Setiap rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala diminta pertanggungjawaban. Pertanggungjawabannya, apakah engkau barakallahu fikum, engkau telah menyampaikan risalah? Hatta Nabiullah alaihi salatu wasalam ketika dimintai pertanggungjawabannya, apakah engkau wahai Nuh telah menyampaikan risalah? Maka Nabiullah mengatakan iya. Baik. Kaumnya Nuh membantah, enggak ada yang menyampaikan kepada kami petunjuk. Kemudian Nuh mengatakan, bahkan saya telah menyampaikannya ya Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "May yashhadu lak." Siapa yang mempersaksikan engkau wahai Nuh bahwa engkau telah menyampaikan itu? Kata Nabi Nuh, "Ummat Muhammad." Umatnya Muhammad alaihi salatu wasallam. Karena kita senantiasa membaca surahmu, begitu gigihnya, begitu semangatnya Nabi Lanu alaihi salatu wasallam berdakwah. Dan kita bersaksikan barakallahu fikum bahwa Nabi Lanu alaihi salatu wasallam betul-betul telah mendakwahi umatnya, bukan waktu yang pendek. Baik. Allah mengatakan, "Wa laqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabisa fihim alf sanatin illa 50 aama." Illa 50 aama. Baik, semua kami telah mengutus Nabi Nuh ke kaumnya untuk mendakwai kaumnya. Baik, 1000 tahun kurang 50. Yani selama 950 tahun Nabi Nuh berdakwah. Kurang apa? Ya, yang namanya hidayah, ya orang-orang yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya sedikit di antara kaumnya Nuh yang mau beriman. Subhanallah. Fala nas'alanna alladziina ursila ilaihim wa la nas'alal mursalin. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Al-imam ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Imam, pemimpin, adalah penanggung jawab dan akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seorang perempuan yang merupakan istri, dia juga memiliki tanggung jawab di rumah suaminya dan harta suaminya serta anak-anaknya. Dimintai juga pertanggungjawabannya nanti di hari kiamat. Sang anak juga bertanggung jawab dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Bahkan para budak juga akan dimintai pertanggungjawabannya. Karena mereka masing-masing memiliki tanggung jawab yang semestinya mereka lakukan. Fala nas'alanna alladziina ursila ilaihim wa la nas'alal mursalin fala naqussanna 'alaihim bi'ilmi wa ma kunna ghaibin. Dan kami akan kisahkan kepada mereka kembali apa yang dulunya pernah mereka lakukan. Baik. Kalau mereka mengatakan, "Oh, saya lupa." Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa engkau dulunya melakukan ini, melakukan itu. Imma kebaikan wa imma kejelekan. Wa ma kunna ghaibin, dan kami tidak pernah lalai dari apa yang mereka lakukan. Baik, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin." Barakallahu fiik. Hatta daun yang jatuh dari rantingnya. Daun yang jatuh. Allah Maha mengetahui kapan jatuhnya, dalam kondisi apa dia jatuh. Posisi bagaimana jatuhnya, di mana jatuhnya. Apakah di air, apakah di atas batu atau di atas tanah. Allah Maha mengetahui. Dan tidak ada satu biji pun di kegelapan malam di atas muka bumi ini. Jadi tidak ada satu yang basah dan tidak ada satu yang kering pun kecuali semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada satu kejadian pun di alam semesta ini kecuali Allah Maha mengetahuinya. Tidak ada yang luput dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah mengatakan wa ma kunna ghaibin. Barakallahu fiik. Dan kami tidak pernah lalai dari apa yang mereka lakukan. Dan semuanya akan ditimbang amalannya. Maka Allah mengatakan wal waznu yawma idzinil haqq. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Wal waznu yawma idzinil haqq. Di ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala wa nad'u al mawazina al qista liyaum al qiyamah fala tudlamu nafsun shay'an wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Dipasang nanti mizan, timbangan nanti di hari kiamat, dan akan ditimbang semuanya, amalannya, catatan amalannya, bahkan orangnya juga ditimbang. Barakallahu alaikum. Kata Rasulullah SAW, yu'ta bis-samin al-batin yawm al-qiyamati fala tuzanu fala tazinu janaha ba'udah. Akan didatangkan nanti orang besar, gemuk. Dari kalangan orang kufar, ternyata ditimbang beratnya tidak lebih berat dari sayap seekor lalat. Barakallahu fiik. Tergantung jasad ini dipakai untuk taat atau tidak. Ketika tidak dipakai untuk taat, maka dia sangat ringan, tidak ada bobotnya. Dan ketika dipakai taat, mungkin orangnya kurus, sebagaimana Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu ketika memanjat pohon, para sahabat tertawa di bawah. Kata Rasulullah SAW, "Mimma tadhakun? Kenapa kalian tertawa?" Kalau mendekati saatnya ya Rasulullah, kami lihat betisnya Ibnu Mas'ud ini terlalu kecil. Kata Rasulullah SAW, "Lahuma fil mizani athqalu min Uhud." Dua betis itu di mizan, di timbangan Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat lebih berat daripada gunung Uhud. Karena betis itu dipakai untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tegak berdiri melakukan sholat dan tegak berdiri di medan perang untuk jihad fi sabilillah. Jadi semuanya akan ditimbang amalannya, barakallahu fikum. Kitab catatan amalan itu sendiri juga ditimbang. Wal waznu yawma idzinil haqq, faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Maka barang siapa yang berat timbangan amalannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Baik. Mereka itulah orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil, dan inilah hakikat keberhasilan. Baik, al-faizun, al-muflihun, mereka ini. Karena di dunia ini keberhasilan duniawiyah tidak ada apa-apanya. Barakallahu fikum. Sukses dalam pendidikan, sukses dalam usahanya, bisnisnya, sukses macam-macam. Barakallahu fikum. Berapa banyak yang bisa dia nikmati dari kesuksesan duniawiyahnya? Terlalu sedikit. Tapi kalau kesuksesannya adalah kesuksesan ukhrawiyah, maka itulah kesuksesan yang sesungguhnya. Yang Allah SWT menggambarkan, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Siapa yang dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka dan dia dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dialah yang sukses. dialah yang berhasil, dialah yang beruntung. Kemudian Allah mengingatkan tentang dunia, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia kecuali harta benda yang menipu. Baik, banyak yang terkecoh karenanya sehingga terlalaikan dia dari urusan akhiratnya. Ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Kita tutup kepada majelis. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.